datang ke Ancol, hati-hati banyak hantunya. Selama nekoling masih bercokol, rusak perdamaian dunia. Anak kuda di gunung karang, pohon aren di kebun kosong. Anak muda zaman sekarang, pakaian keren kantongnya kosong. Burung gelati bulunya jarang, anak kijang di gunung kapur. Cantik-cantik gadis sekarang, sudah kawin tak bisa ke dapur. Dan jantung punya pacar diambil orang.